الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada ayat yang ke-48 tentang tidak bermanfaatnya syafaat yang memberi syafaat terhadap mereka al-mujrimin, orang-orang kafir yang mati di atas kekufurannya, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa syafaat tidak akan diterima kecuali dari mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Azza wa Jal kepada yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famalahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Famalahum, yani mengapa mereka ini al-kuffar al-musyrikin anit tadhkirati, dari peringatan, dari nasihat yang disampaikan kepada mereka, mu'ridin, berpaling, mengapa mereka meninggalkannya? Ya, ini pertanyaan yang sifatnya mengingkari apa yang mereka lakukan. Ya, ini tidak sepantasnya. Tidaklah Al-Quran itu datang kecuali untuk menghidupkan hati-hati mereka. Tidaklah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan peringatan melainkan untuk menyelamatkan mereka. Lalu mengapa mereka berpaling? Disebutkan dalam tafsir, فَمَا لِهَاؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ عَنِ الْقُرْآنِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَوَاعِظِ مُنْصَرِفِينَ. Mengapa mereka ini orang-orang musyrik dari Al-Qur'anul Karim? Wa ma fihi minal mawa'iz, dan apa yang terdapat di dalamnya dari nasihat-nasihat, dari peringatan-peringatan, munsarifin, mereka berpaling. Mereka tidak mengindahkannya. Mereka tidak menerimanya. Ka'annahum humurun mustanfirah. Seakan-akan mereka ini humur. Yani Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan sikap mereka, keberpalingan mereka dari kebenaran dari Al-Qur'anul Karim, itu seperti keledai yang mustanfirah. Keledai yang lari ketakutan. Sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud humurun mustanfirah ay humur wahsyiyah. Himar wahsyi, keledai liar. Biasa yang kita sebut zebra, kuda zebra, itu dalam bahasa Arab disebut himar wahsyi. Karena himar dalam bahasa Arab ada dua, ada himar ahli, ada himar wahsyi. Himar ahli, keledai jinak yang biasa dijadikan kendaraan, ya, di sebagian daerah, sebagian negeri. Adapun himar wahsyi, keledai liar, yang dimaksud adalah zebra. Karena mereka liar, yakni tidak biasa dijadikan sebagai tunggangan. Maka seakan-akan mereka ini seperti humur wahsyiyah. Ka'annahum humurun wahsyiyatun syadidatun nafar. Seakan-akan mereka ini keledai liar, yakni zebra, yang sangat ketakutan, yang sangat ketakutan, ya, dikejar misalnya oleh pemburu, maka mereka berlarian ketakutan, atau dikejar oleh singa atau harimau, maka mereka ketakutan. Seperti itu keadaan orang-orang kafir. Dibacakan pada mereka Al-Qur'an Karim, mereka berpaling, mereka lari ketakutan. Syadidatun nafar farrat min qaswarah, mereka lari dari qaswarah. Sebagian para ulama menerangkan bahwa yang dimaksud qaswarah itu jamak dari al-qaswar. Al-qaswar ar-rami, pemanah. Jadi yang dimaksud al-qaswar yakni ar-rumah as-sayyadun, para pemburu. Ketika mereka berburu hewan. Ini di riwayatkan dari sebagian ulama ustaraf, di antaranya Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid, Qatadah. Sebagian lagi menyebut bahwa yang dimaksud qaswarah adalah al-asad, singa. Singa. Ada lagi yang menafsirkan bahwa yang dimaksud qaswarah ini as-siba', hewan buas. Ya, dan kemungkinan seluruhnya ini benar. Yang dimaksud adalah pemburu, yang dimaksud adalah singa. Yang jelas al-humur al-wahsyiyah, keledai atau zebra lari ketakutan. Ya, dari pengejaran pemburu atau dari pengejaran singa. Maka seperti itulah keadaan orang-orang kafir. Farrat min qaswarah. Farrat min asadin kafir. Mereka lari, melarikan diri dari asadin kafir, yakni dari singa yang menerkam. Singa yang siap untuk mematahkan tulang-tulang mereka. Maka begitulah kondisi orang-orang kafir ini dalam hal sikap berpalingnya mereka. Ini begitu mereka berpaling, betul-betul berpaling. Nah, gak ada keledai atau zebra itu ketika didatangi pemburu, ya, larinya pelan-pelan dulu, ya, atau menunggu dulu. Ah, ini kelihatannya masih jauh, singanya masih jauh, tunggu mendekat sedikit. Ya, kalau sudah dekat sekali baru lari. Lari pun enggak perlu terlalu kencang. Dada seperti itu. Ya, ini begitu mereka mengetahui ada bahaya, lari. Nah, seperti ini pun mereka. Begitu disampaikan ayat-ayat Allah, mereka menutup kuping-kuping mereka. Tidak ingin mendengarkan sama sekali. Berpaling. Yang muncul dalam hati mereka adalah kebencian. Allahu musta'an. Maka ini keburukannya, kebinasaan yang mereka rasakan. Bal yuridu kullu mri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan setiap dari mereka ini, orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik, setiap dari mereka menginginkan ay yu'ta suhufan munasyarah, agar diberikan lembaran-lembaran yang disebarkan kepada mereka. Maunya itu ada kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang dibagi-bagikan kepada mereka, yang di situ tertulis bahwa benar aku telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Tidak cukup dengan Al-Qur'an Karim. Maunya kepada mereka itu diberikan secara langsung. Nah, itu keinginan mereka. Walan nu'mina luruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Qul subhana rabbi hal kuntu ila basharir rasul. Ya. Kalaupun kamu naik ke langit melihat Allah, kami tidak beriman, kata orang-orang musyrik ini. Sampai engkau menurunkan kitab yang kami langsung membacanya. Diturunkan pada kami, kami langsung bacanya. Adapun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak percaya. Sampai seperti itu. Ya, sikap takdzib, i'rad, mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Bal yatma'u kullu wahid min haula' al-musyrikin ay yunzil Allahu alaihi kitaban minas sama'i mansyura. Bahkan setiap dari orang-orang musyrik ini menginginkan agar Allah menurunkan kitab dari langit secara langsung pada mereka yang disebarkan. Kama unzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang telah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun intinya adalah sikap berpaling. Ya, 1001 ayat, 1001 tanda kebenaran yang disampaikan pada mereka, mereka tidak akan beriman. Taib natafi bihadha ikhwan, sampai pada ayat yang ke-52. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.